Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidihi wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kembali pada kesempatan sore ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan kembali pembahasan kita di Aqidah Wasithiyah yang disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, di mana sampai pada masih di bagian awal dari apa yang dipaparkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dari dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang paling pokok harus dimengerti dari dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah ath-thaifah al-mansurah adalah beriman. Ini pokok. Kalau kemudian bilang dasar manhaj akidah Ahlussunnah Jamaah kok tidak menyebutkan ini semuanya dari hadisnya Jibril yang masyhur, maka ini sebenarnya hakikatnya tidak faham apa itu manhaj Ahlussunnah. Qala wa huwa al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'ts ba'da al-maut wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi, yakni beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan berbangkit, hari berbangkit setelah kematian, serta beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Ini ikhwan fillah jazakumullah, kemarin sudah Syekh Utsaimin menjelaskan kepada kita dari dasar yang pertama, al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga sudah jelaskan kepada kita makna al-iman, ya. Yang orang mengatakan sekedar tasdik saja, ini ternyata tidak bisa, ya. Bukan itu. Kemudian iman kepada Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya ada empat hal yang harus diimani. Yang pertama, mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang memiliki sifat rububiyah, dari mencipta, yang maha mencipta, yang menciptakan, yang memberi rizki, yang memberi manfaat dan madarat, yang mengatur urusan makhluknya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah iman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah iman dengan asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang secara global, iman dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan Allah, ya. Mengimani atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mencipta, maha memberi rizki, maha memberi manfaat dan madarat, dan menghidupkan dan mematikan. Ini semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang iman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala adalah secara global mengimani atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan manusia. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan manusia. Artinya apa yang kita lakukan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dari amalan-amalan yang baik hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada tauhid al-uluhiyah. Kita berbuat apa saja, kita berbuat, kita berkata, beraktivitas, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada iman kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya menjadikan apa yang kita usahakan ada nilai-nilai ibadah. Bahkan dari adat kebiasaan kita, bukan hanya masalah ibadah saja, tapi bahkan juga dari masalah adat kebiasaan kita pun ada nilai ibadah, dan ini bagian dari keimanan kita kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika masalah adat kebiasaan ini kita mengikuti kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, atau kita ikuti ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan Rasulnya alaihi salatu wasalam, maka ini tentunya adalah nilai-nilai ibadah. Dan artinya kita menjadikan itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu kita makan, minum, buang air, berbuat apa saja adalah semuanya ada tuntunan mengikuti sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bagian dari keimanan kita kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala juga secara global, bahwa mengimani asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan apa yang Allah yakni mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah sifatkan dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, dengan tanpa kita mentakwilnya, tanpa kita mentaktilnya, menafikannya atau menserupakan dengan makhluknya, atau juga tanpa kita mempertanyakannya, tanpa tashbihnya, dan juga tanpa mentakwil dengan takwil-takwil yang batil, atau juga tanpa merubahnya, baik merubah harokat, lafad, huruf, demikian pula maknanya. Kita menerima, dan dalam hal ini adalah tidak ada ijtihad. Kemudian beliau menjelaskan, qala faman lam yu'min biwujudillahi falaysa bimumin. Siapa yang tidak mengimani akan adanya Allah, maka dia tidak beriman. Ini termasuk diantaranya orang-orang Jahmiyah. Sebagian para ulama mengkafirkannya karena hakikatnya mereka menafikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menetapkan nama-nama Allah dan menafikan sifat-sifatnya, maka hukum akal mengatakan bagaimana sesuatu dikatakan ada kalau tidak memiliki sifat. Maka hakikatnya ketika menafikan sifat, menafikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan al-jahmiyatu ta'budu adaman. Al-Jahmiyah ta'budu adaman. Bahwa orang-orang Jahmiyah ini adalah menyembah sesuatu yang tidak ada. Wal-Qadariyah ta'budu sanaman. Ini para ulama. Jadi sebagian para ulama mengkafirkannya karena hakikat orang Jahmiyah menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena ketika dikatakan sifran rabbak, sebutkan bagaimana sifat Rabbmu, mereka mengatakan bahwa Allah itu la fawq wa la tahat wa la yamin wa la shimal alimun bila ilm, ya. Dengan sifat-sifat nafi semua, alimun bila samiun bila sama, dan seperti itu. Maka bagaimana kemudian dikatakan la fawq wa la tahat wa la yamin wa la shimal wa la, ini dengan maksudnya mau tanzih, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tapi malah terjatuh ke dalam ta'til. Ini mereka orang-orang Jahmiyah. Wa man amana biwujudillahi la binfiradihi bin birububiyyah falaysa bimumin. Siapa yang mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengimani dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki sifat rububiyyah, ini juga belum dikatakan beriman. Dan ini Dahriyah dan semisalnya yang mereka mengatakan wa may yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali hanya masa saja, proses begitu saja kata mereka. Ini juga padahal yang menghidupkan mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa man amana billahi fa infiradihi birububiyyah la biuluhiyyah falaysa bimumin. Ini maknanya orang-orang jahiliyah dahulu. Siapa yang mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, mengimani juga bahwa Allah satu-satunya yang memiliki sifat rububiyyah. Ketika ditanya siapa menciptakan, Allah. Siapa memberi rezeki, Allah. Siapa memberikan manfaat madarat, Allah, ya. Tapi tidak mengimani adanya uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka dikatakan fa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun faqalu atariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan seperti itu, maka ini pun juga tidak dikatakan beriman, ya. Ini orang-orang jahiliyah di awal datangnya Islam atau sebelum Islam ini, ya. Wa man amana billah wa infiradihi bil rububiyyah wa bil uluhiyyah lakin lam yu'min bi asma'ihi wa sifatihi falaysa bi mu'min. Demikian pula siapa yang mengimani adanya Allah, mengimani bahwa Allah satu-satunya memiliki sifat rububiyyah dan uluhiyyah, namun tidak mengimani dengan asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ini juga bukan orang mukmin, ya. Wa in kana al-akhir fihi man yaslubu anhu al-iman bil kulliyah wa fi man yaslubu anhu kamal al-iman. Meskipun yang terakhir ini ada tafsil, ada rincian, ya, yang tidak mengimani adanya asma dan sifatnya dengan asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ini memang bid'ah yang paling besar dalam Islam, ya. Bid'ah yang paling besar dalam Islam adalah bid'ah dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena bid'ah terkait dengan apa? Dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu hal yang azim, ya. Tentu bukan permasalahan yang ringan. Ini bukan permasalahan yang ringan karena kaitannya bid'ah terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau bid'ah kita masalah ibadah mungkin lain, dan ini terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Maka meskipun di sini juga tafsir, ya. Ada yang menghilangkan, ya, dengan masalah ini sampai menghilangkan iman secara keseluruhan, dan ada yang menghilangkan kamalul iman. Kamalul imannya hilang dan hanya tinggal pokoknya saja, ya. Karena iman itu adalah apa namanya, Allah menggambarkan seperti sebatang pohon, ya. Sebatang pohon di surat Ibrahim. Sebatang pohon, tentunya pohon ini terdiri dari banyak unsur. Ketika misalkan rontok daunnya atau ranting-rantingnya mengering, ya, dahannya mungkin patah, tapi tinggal batangnya saja berdiri. Ini tinggal pokoknya saja. Aslul iman. Sementara kamalul iman rontok semua, ya. Kamalul iman rontok semua. Maka iman seperti itu. Gambaran yang konkret, ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita sesuatu yang abstrak ini. Maka ini satu hal yang penting dan sangat pokok sekali. Karena ini kaitannya dengan masalah bagaimana mesti kita menjaga pohon iman ini, yang artinya pohon iman ini bisa rontok, ya, bisa terancam dari semua sisi. Bisa dari arah daunnya, arah rantingnya, bisa batangnya, bisa dahannya, bahkan bisa dari akarnya. Kalau kemudian kita tidak menjaganya. Maka ini akhwan fillah jazakumullah, ini yang mesti kita taksil dalam masalah-masalah seperti ini, ya, masalah-masalah dasar-dasar pokok seperti ini. Supaya apa? Nah, kalau kita tidak pahami hal yang seperti ini, ya, terjatuh kepada seperti pembicaraan sebagian teman-teman kita, ya, yang terjatuh kepada masalah takfir tanpa sadar, ya. Ya, hanya seakan permasalahan iman dalam masalah udzur bil jahl, ya, dan masalah seperti itu. Ini hakikatnya orang-orang yang tidak memahami secara rinci dari usulul iman seperti ini, ya. Pada gambaran pokoknya sudah dijelaskan, ya. Kemudian yang pertama ditafsir oleh beliau Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan al-iman bi wujudihi, mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Idza qala qa'il mad dalil ala wujudillahi azza wa jalla?" Apa dalil yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala? Qulna, maka jawabannya, "Ad-dalilu ala wujudillah al-aqlu wal hissu wasy-syar'u." Ini dalilnya adalah dengan akal, dengan his, dengan indra, dan juga dengan syariat. Thalathatun kulluha tadullu ala wujudillah. Tiga hal ini semuanya menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa in syi'ta fazid al-fitrah." Kalau engkau mau tambah dalil satu lagi adalah fitrah. Dalil dengan fitrah. Ini fanafidin insyaakumullah dari akal, indra, syariat, kemudian fitrah. Semuanya menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Fatakunu dalail ala wujudillahi arba'ah, al-aqlu wal hiss wal fitratu wasy-syar'u. Maka dalil adanya Allah Subhanahu wa taala itu dengan empat dalil. dalil akal, dalil his, fitrah dan syariat. Wa akharna syar'a, dan kita akhirkan syariat ini. Kenapa? La li'annahu la yastahiqut taqdim, lakin li'annana nukhatibu man la yu'minu bisyara. Ya. Kita akhirkan di sini urutnya adalah akal, indra, fitrah, baru syariat. Diakhirkan syariat bukan berarti syariat itu tidak layak untuk didahulukan, itu tidak. Bahkan mestinya lebih didahulukan. Ya, syariat lebih didahulukan dari akal, perasaan dan yang lainnya, dan indra dia. Tapi karena kata beliau, kita berhadapan dengan orang yang tidak beriman kepada syariat, yang senangnya mau akal-akalan, ya jangan dikasih dalil. Kalau dengan orang yang maunya akal-akalan, gak usah dikasih dalil. Karena apa? Gak akan ada manfaatnya. Parah-parahnya malah kemudian dalil dijadikan pelecehan. Ya, dalil dijadikan jadi bahan guyonan. Malah kita, kalau kemudian kita berdalil, nah kita malah khawatir kita sendiri yang menjadikan menjadi sebab, kita khawatir menjadi sebab syariat itu di apa, dihinakan. Ya. Maka menghadapi orang-orang seperti itu, ini yang tidak beriman kepada syariat, ini tentunya adalah dengan akal-akalan, dengan rasional. Ya. Qala fa amma dalalatul aql, adapun dilalatul aql, fa naqul hal wujudu hadhihi kainat binafsiha aw wujidat hakadha sadfah. Maka kita tanyakan, apakah adanya alam ini, semua yang ada sekarang ini, itu ada dengan sendirinya, begitu saja tiba-tiba datang ada? Fa in qulta wujidat binafsiha, kalau kemudian dijawab kok ada dengan sendirinya, fa mustahilun aqlan, ini secara akal mustahil, secara akal tidak bisa diterima. Madamat hiya ma'dumah, selagi ini semuanya bisa hilang. Kaifa takunu mawjuda wa hiya ma'dumah? Bagaimana kemudian dikatakan ada padahal ini ma'dum, ya. Al-ma'dum laysa bi syai' hatta yujid. Dan ma'dum, sesuatu yang tidak ada, ini tidak ada artinya sampai kemudian diadakan. Ya. Artinya alam semuanya ini asalnya adalah tidak ada, kemudian ada begitu. Idzan la yumkinu an tujida nafsaha bi nafsiha. Maka tidak mungkin untuk yang ada semuanya itu adalah ada dengan sendirinya, sadfah, ya. Tiba-tiba. Karena ini tidak mungkin, ya. Sampai kalau sama Syaikhul Fauzan dalam kitab tauhidnya itu menjelaskan hatta sampai anak-anak, ya. Tidak akan percaya itu. Anak-anak tiba-tiba diselentik dari belakang, mesti akan nangis, cari siapa yang, oh tidak ada, tidak mungkin. Meskipun dia nggak tahu ini, ya, dia sendiri nggak tahu, ya, siapa yang nyelentik, ya. Tapi anak ini sendiri nggak percaya kalau dibilang tidak ada. Ya. Wong atarnya ada, ya. Atar selentikannya ada, bilang nggak ada, karena seperti itu, ya. Tidak mungkin sesuatu ada dengan sendirinya, mesti ada yang mengadakan, ya, mesti ada yang ngelantik. Kalau yang kulta wujidat sadfah, fanaqul hadza yastahilu aidan, ada dengan begitu saja, ini juga mustahil. Fa anta ayyuhal jahid, hal untija min at-ta'irat was-sawarikh was-sayyarat wal-alat bi anwa'iha, hal wujida hadza sadfah? Maka wahai orang yang ngeyel ini, apakah, ya, adanya atau dibuatnya pesawat terbang, ya, kemudian tank-tank, kendaraan, alat-alat berat dan yang lainnya, itu semuanya ada dengan sendirinya? Fayaqul la yumkinu an yakun, mestinya dia akan menjawab tidak mungkin. Tidak mungkin ada kecuali setelah diadakan. Fakadzalika hadhihi al-athyar wal jibal wal syams wal qamar wal nujum wal syajar wal jamr wal rimal wal bihar wa ghairu dzalika la yumkinu an tujada sadfatan abada. Maka demikian pula semuanya ini, ya, dari keadaan yang ada di alam ini, gunung-gunung, matahari, bulan, bintang-bintang, pohon-pohonan, ya, bara api, kemudian juga pasir, lautan dan yang lainnya, tidak mungkin itu semuanya ada dengan sendirinya. Wa yuqal inna ta'ifatan minas sunniyah ja'u ila Abi Hanifah. Minas sunniyah ja'u ila Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ini kisah. Wa hum min ahli al-Hind. Fa nadharuhu fi ithbat al-Khaliq 'azza wa jalla. Wa kana Abu Hanifah min adkal ulama. Fa wa'adahu man ya'tu ba'da yawmin aw yawmayn. Fa ja'u. Ini dikisahkan adalah selama dari orang-orang Sumaniyah, mereka datang ke Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dan mereka ini Sumaniyah, ini adalah dari orang-orang India, ahli Hind. Mereka kemudian mengajak munadharah, ya, dengan Imam Abu Hanifah. Mengajak munadharah, mengajak untuk diskusi, ya, dengan Imam Abu Hanifah ini untuk menetapkan adanya Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala. Dan Abu Hanifah adalah adkal ulama, bahkan ulama yang dari yang di antara para ulama yang paling cerdas. Dan memang cerdas, ya. Nah, beliau adalah cerdas. Kita lihat dari akwalnya, ya, dan qawaid-qawaidnya ini luar biasa. Apalagi kalau seandainya, hanya sebagian para ulama menyatakan seandainya beliau banyak mendengar hadis, mungkin akan lebih bagus lagi. Karena kawaid-kawaidnya itu kawi sekali, ya. Kaidah-kaidahnya kuat. Kawaid fiqhiyahnya ini kuat sekali Imam Abu Hanifah ini. Kalau kemudian seandainya, maka terkadang mungkin fatwa-fatwa beliau itu menyelisihi dalil atau hadis, dan itu diakui sendiri oleh dua muridnya. Diakui sendiri oleh dua muridnya ini, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, ya. Ini diakui sendiri. Sampai-sampai kedua muridnya mengatakan, sering mengatakan, "Lau samia Abu Hanifah hadzal hadis laqala bihi." Seandainya Abu Hanifah mendengar hadis ini, pasti beliau akan mengatakan sesuai dengan hadis itu. Tapi sayangnya memang kurang banyak, ya, mendengar dari para ulama di masanya, meskipun beliau termasuk dari, bahkan diriwayatkan ketemu dengan 6 orang dari sahabat. Ya. Diriwayatkan beliau ketemu dengan 6 orang dari sahabat, tapi tidak meriwayatkan. Ini, tidak meriwayatkan, hanya lihat saja, ya. Ada 6 orang dari 6 sahabat, ya. Ini Abu Hanifah. Qala fa wa'adahu man ya'tu bi ba'da yawm aw yawmayn. Kemudian Abu Hanifah menjanjikan mereka untuk datang sehari atau dua hari. Fa ja'u, kemudian mereka datang. Qalu man madza qul, kata mereka, apa yang kau katakan? Qal ana ufakir fi safinatin mamlu'atin min al-bada'i wal arzaq. Ja'at tashuqqu 'ibab al-ma' hatta arsat fil mina wa nazalat al-hamulah wa dhahabat wa laysa fiha qa'idun wala ahammalun. Qalu tufakkir bi hadha? Qala na'am. Ini mulai, ya. Kata mereka, setelah datang mau diajak munadzalah tentang untuk menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian katanya, apa yang kau katakan? Kata mereka, apa yang kau katakan? Saya lagi berpikir tentang sebuah kapal yang penuh dengan barang-barang dan penuh dengan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, yang datang ini membelah air. Nah, ini apa namanya, membelah air, artinya sampai kemudian mendarat di pelabuhan, ya. Kemudian apa yang dibawanya ini turun dan pergi, kemudian kapal ini pergi padahal tidak ada nahkodanya, tidak ada juga yang membawanya. Tidak ada nakodanya, tidak ada membawanya. Qalu tufakkir bihadza, kata mereka, Kamu pikiran seperti ini? Qala na'am. Iya. Qalu idzan laisa laka aqlun. Kata mereka langsung jawab, kamu ini enggak punya akal. Kalau demikian, pikirkan seperti itu kok dipikirkan, ya. Maksud mereka. Berarti kamu enggak punya akal katanya. Hal yuqal anna safinatan ta'ti biduni qa'idin wa tanzilu wa tansarif? Apakah masuk akal, ya, sebuah kapal datang dengan tanpa nakoda, kemudian barang-barangnya turun, kemudian dia pergi sendiri, ini turun sendiri, kemudian barang dia apa kapal ini pergi lagi? Hadza laisa maqul, kata mereka. Ini tidak masuk akal. Qala, kata Abu Hanifah, kaifa la taqiluna hadza wa taqiluna anna hadhihi as-samawati wash-shams wal-qamar wan-nujum wal-jibal wash-shajar wad-dawab wan-nas kulluha biduni sani'. Langsung, ya. Ini pinternya beliau, ya. Kaifa la taqiluna hadza? Bagaimana kalian tidak memikirkan yang seperti ini? Tidak masuk akal bagi kalian seperti ini. Sementara bagi kalian itu masuk akal, ya, bahwa langit, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-pohonan, semua yang merayap di muka bumi ini, manusia, semuanya itu ada tanpa ada yang membuatnya. Semuanya ada tanpa ada yang membuatnya. Fa'arafu anna ar-rajula khatabahum min uqulihim. Akhirnya mereka sadar kalau orang ini, yakni Imam Hanifah, ini mengajak mereka berbicara dengan akal mereka. Wa ajizu an jawabihi hadza aw ma'na. Mereka pun tidak mampu untuk membalasnya, ya. Untuk menjawabnya, ini menjawab ini atau juga maknanya pun tidak bisa, ya. Langsung bungkam, ya. Ini persis, ya, seperti yang dianukan dengan siapa? Syekh Albani, ya. Syekh Albani juga ketika dengan seorang dukun ngajak debat. Katanya ada seorang dukun yang mengaku-ngaku mengetahuinya gaib. Maka kata Syekh Albani, saya mau diskusi dengan kamu tapi dengan syarat. Ada syarat, dengan syarat. Kemudian kata dukun tadi, apa syaratnya? Langsung dijawab, lo katanya kamu tahu hal yang gaib, kok syarat yang saya syaratkan nggak tahu? Ini langsung bungkam juga nih. Ini masya Allah lataifan ulama, ya, masya Allah. Baik, ini ya, ini dikasih di antaranya. Waqila li a'rabi min al-badiyah. Beliau berkisah lagi seorang badui, seorang a'rabi yang tinggal di badiyah. Qala bima arafta rabbak? Ditanya, bagaimana engkau mengenal Rabbmu? Faqala, maka si badui ini mengatakan, al-athar yadullu ala al-masir wal-ba'rah tadullu ala al-ba'ir fasama'un dhatu abraj wa ardun dhatu fijaj wa biharun dhatu amwaj ala tadullu ala al-sami'il basir. Ini badui, ya. Orang badui tinggal di Udik, Sahara, tidak kenal sekolahan, ya, tidak pernah makan sekolahan, ya, tidak makan pendidikan, tapi fitrahnya mengatakan seperti itu. Ditanya, bagaimana engkau mengenal Rabb? Al-Athar, tilas ini menunjukkan memang bekas orang berjalan. Ya, dulu al-Masih, ada tepak kaki, oh berarti ada orang berjalan. Ya. Wal-Ba'ra tadullu al-Ba'ir, ada ba'ra, ada kotoran. Unta berarti ada untanya. Tidak mungkin ada kotoran tanpa ada yang mengeluarkannya. Ya. Fasama udatu abraj. Dan langit yang memiliki bintang-bintang. Dan bumi, dzatu fijaj, ya, yang juga memiliki gunung-gunung. Wabiharun, ya, memiliki banyak dataran. Wabiharun dzatu amwaj, juga lautan yang memiliki gelombang. Ala tadullu ala sami'in basir. Bukankah itu semuanya menunjukkan zat yang maha mendengar lagi maha melihat? Ini fitrah. Walihada qala Allah azza wa jalla am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Nah, ini ayat ini yang juga menjadikan siapa? Sahabat yang seorang sahabat ketika menawarkan berbagai tawaran kepada Rasulullah SAW dari mughriyah, sesuatu yang apa menyenangkan dutanya dutanya Quraisy kepada Rasulullah untuk menawarkan segala glamor ya kepada Rasulullah, kedudukan, istri, harta, semua ditawarkan. Dibacakan surat Tur ini sampai pada ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in humul khaliqun. Apakah mereka tercipta dengan tanpa sesuatu atau mereka sendiri yang menciptakannya? Kemudian mengatakan kada qalbi an yatir. Ketika dibacakan sampai ayat ini, kada qalbi an yatir. Hampir-hampir jantungku copot. Ketika mendengar ayat ini, ini orang musyrik yang mendengarnya. Dan itu katanya itulah awal pertama iman masuk dalam hati. Maka khonak jinin jazakumullah hina idzin yakun al-aqlu dalan dalalatan qat'iyyah ala wujudillah. Jelas ini. Akal itu menunjuk secara qat'i menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah al-his, insyaallah kita bahas di yang akan datang dengan kita. Ini Bapak dan Anak. Kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Maka ini satu hal yang pelajaran bagi kita adalah kita lihat bagaimana para ulama ya, menggunakan rasio, menggunakan ini penting seperti itu, dan menggunakan rasio itu penting ya, menghadapi orang-orang yang ngeyelan ya. Kadang ada orang-orang yang seperti itu dikasih dalil gak akan mempan ya. Maka dengan rasio, dan ini umumnya orang-orang umum ya seperti itu ya, dengan rasio ya. Kemudian juga dengan sebenarnya orang-orang seperti itu hatinya itu bimbang karena belum mendapatkan ketenangan. Kayak yang menenangkan itu adalah syariat. Yang bisa menenangkan hati hanyalah syariat. Ketika hati sudah kena syariat, yakin itulah yang akan bisa menenangkan. Dan ini jelas ketika seseorang hatinya sudah menggantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah tatma'innul qulub, dengan ingat kepada Allah, ingat pada syariatnya, inilah semuanya yang akan bisa menenteramkan hati. Ini Allah Ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan fi istima'i wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.